saya nak sebutkan macam mana. Yang pentingnya kalau kita perhatikan azan, bila kita laungkan azan kan, ya, cuba perhatikan bagaimana orang Arab melaungkan azan, melaungkan azan. Ya, kita kan dapati mereka menyebut Allah, Allahu Akbar. Akhirnya kalau kita sebut Allahu Akbar, dia sebut A. Jadi bukan itu lain pula kan. Itu kiraat mana tak tahulah. Ada kiraat macam tu lah. Cuma saya tak tahu kiraat nama apa. Tapi dia sedikit lebih nipis daripada kebiasaan yang kita sebut di Malaysia lah. Dan kalau pergi ke arah Iran, ke arah Parsi, Iran dan juga Pakistan, Iran lah lebihnya, dia akan jadi lebih dahsyat lagi. Dia akan sebut A. Dia jadi macam seolah-olah O lah macam kita kan. Okay. Awalam yahdi lahum hum kam macam itu eh. Okay. So apa pun itu sedikit sajalah kenaan dengan perkara ni. Mungkin mengambil masa untuk nak perbaiki, tapi antara cara yang terbaik ialah dengan mendengar bacaan-bacaan para qari. Okay. Qari-qari kita ramai kan, sama ada daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Arab Saudi dan sebagainya. Saya tak sebut Malaysia lah. Tak faham kan. Dia kerana asalnya terlihat pada sebutan Arab. Okay. Tengok macam Syekh Abdul Basit. Okay, kalau dekat Arab Saudi, tuan-tuan yang jelasnya Huzaifi. Okay. Kalau dia baca, kita nampak bagaimana dia menipiskan dan bagaimana kita menebalkan. Okay. Awalam ya. Kita ya. Ya dengan ya. Lain kan? Saya sama. Ya, saya rasa lain lah. Kemudian macam qablihim, saya jangan baca qablihim. Itu saya rasa kita tak buat dengan itu kan. Tapi yang pentingnya tu lah, yang kena bacaan fathah tu dia bukannya A, tetapi dia adalah A. Okay. Lain sikit lah. Okay. So itu sahaja sebagai permulaan kat sini. Kemudian kita terus kepada maksud ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan. Okay. So itu ayat yang ke-26 berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran kepada golongan pengingkar ataupun golongan kafir bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat yang tidak mengikut nabi-nabi yang telah diutuskan kepada umat-umat tersebut. Okey. Persoalan ini mungkin kita akan tanya macam mana kita nak tahu bahawa mereka telah diazab. Okay. Jawapannya saya rasa tidak susah. Kita hanya perlu bergerak keluar daripada negara kita dan menjalani tempat-tempat tersebut. Okay. Kalau di Arab Saudi adanya apa? Diyar Madani Saleh dengan Diyar Tamud kan? Okay. Yang dibina daripada yang hekatkan dan itu lah minal jibari dulu tak. Mereka membina rumah daripada batu. Okay. Dalam satu iklan ataupun iklan TV, kita tengok bagaimana orang Arab Saudi bermegah-megah dengan Arab Saudi. Okay, dia nak lawan dengan orang Arab Saudi dengan AS juga lah, Amerika Syarikat. Okay. Jadi yang daripada Amerika Syarikat ni pun selingan saja lah kot. Mengatakan yang kami mempunyai bukit yang diukir menjadi muka-muka presiden-presiden kan. Okay, orang Arab ini kata tak ada masalah. Okay, kami pun ada bukit yang dibuat jadi rumah. Okay. Dan adalah yang lainnya, akhirnya orang Amerika ni mengatakan saya ada satu kereta yang buatan Amerika lah. Jadi Arab Saudi nak kata apa? Dia tak ada kereta kan. Dia kata tak ada masalah. Saya ada dua kereta. Okay. Tak ada masalah juga lah. Tapi yang pentingnya kat situ ialah dia berbangga dia tak kena tempat lah. Dia tak kena tempat berbangga. Bangga dengan barang orang buat kan. Okay. Tapi apa pun yang saya nak perhatikan itu ialah Yang pertama iaitu bagaimana dia berbangga dengan bukit-bukit yang di corakkan menjadi rumah. Okey. Persoalan Islam ni, boleh tak kita pergi ke tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang merupakan peninggalan ataupun tempat umat-umat yang telah diazab, boleh tak kita pergi ke sana? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Okay. Seperti dalam ayat ni, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim, itu dalilnya. Mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Mereka yang pertama sini ialah golongan kafir Quraisy, dan mereka yang kedua ialah umat-umat yang telah diazab. Okay. Jadi ada kesan-kesan peninggalan. Dan dalam satu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat yang keesokan hari kamu semua akan melalui, kamu akan melewati ataupun melalui tempat yang diazab. Okey, umat-umat dahulu yang telah diazab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maksudnya, maksud hadis tersebut ialah jalanlah dalam keadaan cepat. Jalanlah dalam keadaan kamu menangis, ataupun jalanlah dalam keadaan kamu seolah-olah menangis. Okay. Daripada hadis tersebut, apa yang boleh kita, apa faedah yang boleh kita keluarkan? Boleh tak kita jarah? Dan pada ayat ini dan juga hadis yang saya nyatakan tadi, maksudnya boleh tak kita jarah tempat-tempat yang diazab? Jawapannya boleh. Okay. Tapi cara dia, etika menjarahi tempat-tempat tersebut bagaimana? Pertama, mengikut hadis tersebut, kita pergi untuk ambil iktibar. Macam, seperti ayat ni lah, mengikut ayat ni pertama sekali, kita pergi untuk mengambil iktibar. Awalam yahdilahum, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Bila kita lalu tu, kita kena tahu apakah sejarah yang pernah berlaku di tempat tersebut. Mereka pernah diazab. Kenapa mereka diazab? Kerana mereka mengingkari Rasul. Okay, apa yang Rasul itu bawa? Rasul itu membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerasulan agama Islam. Okay. Jadi pengajarannya ialah, kalau saya tidak menerima ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan besar boleh jadi seperti mereka, boleh diazab. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, bila pergi sana, boleh tak kita pergi dalam keadaan santai? Boleh tak? Tak boleh, kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan pergi dalam keadaan kamu cepat. Kita setakat nak mengambil iktibar, pergi tengok bagaimana kemudian jalan. Kena ambil gambar cepat-cepat. Jangan lama-lama. Okay? Ambil gambar cepat-cepat, jangan macam berkelah kat situ apa semua, tidak. Kita tengok dan kita berada dalam keadaan yang takut. Pasal tempat tu pernah diazab. Okay? Dan Nabi SAW cakap, bila pergi ke tempat-tempat tersebut, pergilah dalam keadaan kamu menangis ataupun seolah-olah menangis. Okay? Menangis maksudnya memikirkan azab bagaimana ditimpulkan kepada mereka. Okay? Dan ini kita dapati sedihnya ramai orang yang pergi ziarah tempat-tempat ni kan. Jadi dia tidak mengikut etika ziarah tersebut. Okay? Dan sebenarnya etika ziarah ni banyak. Ziarah macam tadi, ziarah tempat yang yang pernah diazab. Ziarah kubur pula macam mana? Kalau kita nak luahkan sikit saja. Lah, lepas tu kita balik semula. Saya masalah tu lah. Bila cakap dia akan belum meluas. Tapi lah, kita nak ziarah kubur. Apa antara etika ni? Antaranya kita bagi salam. Lagi kalau kita nak masuk ke dalam, apa antara etika ni? Jangan duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kuburan ke di atas kubur? Jangan duduk di kawasan perkuburan ke jangan duduk di atas kubur? Mana satu? Jangan duduk di atas kubur. Kubur tu tak boleh duduk. Kita tak duduk atas kubur tu, tapi tepi dia tak ada masalah. Lagi apa dia? Apa? Tak pakai kasut. Okay. Alhamdulillah ada jawapan. Saya nak cari yang tu lah. Kerana Nabi SAW dalam satu hadis melihat seorang lelaki jalan di kawasan perkuburan. So jalan boleh. Okay. Bila Nabi nampak dia jalan, Nabi nampak dia jalan pakai kasut. Jadi Nabi mengatakan, ya sahibat kaftiyatain, wahai tuan punya dua kasut. Kaftiyah ni ialah kasut yang dibuat daripada satu tempat lah. Yaman ke mana ke. Okay. Alki kaftiyatain, campakkan dua kasut kamu tu. Okey. So dia pun menanggalkan kasutnya dan dia campak. Dia tak pakai kasut tersebut. Okey. So itu antaranya, dan mungkin agak susah juga nak buat kan. Tapi kalau ramai-ramai buat, dia lama-lama dia akan, maknanya proses perubahan tu menjadi senang lah, tak ada masalah sangat. Kalau kita buat dalam keadaan orang tak tahu, semua banyak kan, keluarga kita tak tahu, kita buat seorang-seorang, apa rasa kan? Berat lah, eh berat macam ni kan. Jadi kadang-kadang kita buat juga lah, bismillah, tawakkal kepada Allah, jalan ni lah. Dia ada orang kata, eh kenapa tinggal kata? Tak apalah, kita biar kat situ. Tak huraikan benda dia panjang kan? Okay. Nah, sudah nanti kemudian masa minum teh ke, beritahu lah tadi saya tinggal kerasuk tu kerana sekian-sekian. Ya, kerana ada hadis tadi mengatakan bila masuk ke kawasan kuburan ni, cabutlah kasut kan. Lepas tu saya cabut awal-awal lagi. Takkanlah masuk orang paling kan. Okay. Okay. Cukup dengan tu lah kita kembali ke sini. Yang sure nanti masa kini, mereka itu iaitu golongan kafir Quraisy seringkali berjalan di masa kini, tempat-tempat kediaman, rumah-rumah mereka iaitu umat-umat yang diazab. Jadi sepatutnya orang yang sentiasa lalu di tempat-tempat yang memberi peringatan, sepatutnya dia mendapat peringatan. Katakanlah sebagai contoh kan, dia selalu lalu di kawasan yang ada kubur. Bukankah sepatutnya setiap kali tengok kubur tu dia terasa apa? Ha, dia terasa macam, ish, bila pula kan? Tak sepatutnya aku buat sini-sini kerana tak lama lagi aku pun akan ke sana kan? Kalau dia lalu di tempat yang pernah diazab, dia patutnya memikirkan kenapa mereka diazab. Kenapa, akhirnya kalau begitu aku kena, ataupun saya kena apa? Saya kena hindari perbuatan-perbuatan yang mengundang azab. Okay. Okay, kemudian boleh tengok surah Al-Hajj ayat yang ke-45 dan juga ayat yang ke-46. Ini semua tujuannya untuk nak, maknanya ayat-ayat ni, ayat yang ke-26 dan juga 45 dan 46 surah Al-Hajj ini semuanya nak menimbulkan ataupun mencetuskan satu, membina satu semangat ataupun pendirian yang kritis ataupun kritikal, okay, dalam jiwa seseorang yang beriman. Okay, surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Buka surah apa? Lima satu sembilan. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Fakayyin min qaryatin ahlaknaha." Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 45. فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya yang penduduknya dalam keadaan zalim. Mereka, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Sumur itu ialah perigi, bi'r. Okay, banyaknya perigi yang telah ditinggalkan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Aw adhanu yasma'una biha. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Okey. Ayat yang pertama menceritakan tentang kisah yang berlaku di zaman lampau, iaitu kampung-kampung ataupun umat-umat yang telah diazabkan kerana kezaliman mereka. Dan jelas daripada ayat itu, kezaliman mengundang kebinasaan. Okey, kezaliman mengundang kebinasaan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dapat tidur nyenyak di bawah sepohon pokok. Bila datangnya Rasul ataupun utusan daripada kerajaan Rom ataupun Parsi mencari Umar, orang semua tunjuk, akhirnya tunjuk tu dia. Dia tak harap tunjuk sini lah. Tu dia, iaitu di bawah apa? Di bawah pokok. Jadi kawan dia tengok teranjat. Bagaimana raja-raja mereka dengan bodyguardnya, Umar yang hebat ni dapat melawan Rom dan Parsi. Mana kerajaan Umar kan, tiba-tiba tidur di bawah pokok keseorangan tanpa berdikat. Jadi dia terus mengatakan, adil tak tak adil tak, kamu telah berlaku adil lalu kamu menjadi berasa aman. Kamu berlaku adil lalu kamu berasa aman. Okey? So keadilan akan mewujudkan keamanan dan apa saya sebut tadi? Kezaliman akan menghasilkan kebinasaan. Ayat yang seterusnya 46 tadi itu adalah ayat yang saya sebutkan tadi yang mengajak kita supaya mempunyai sifat pendirian yang sedikit kritis ataupun kritikal. Bukan sedikit, sedikit itu maksudnya banyaklah. Okey. Apa ayat ni? Cuba perhatikan semula ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? So pertama sekali syafir fa inna tisafari qamsa fawaihi. Al-Imam Syafi'i kata apa? Musafirlah kerana dalam musafir ada 5 faedah. Itu yang saya hafal, lepas tu tak hafal. Okay. Tapi antaranya ialah bila musafir tu kamu akan dapat manfaat, dapat ibrah. Itu antaranya. Okay. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Bila nak bermusafir ataupun bila nak berjalan di muka bumi, mestilah daripada awal kita nak bergerak tu letakkan yang bila saya nak mengembara ni, saya kena ada beberapa, saya mesti tanamkan beberapa ciri. Ciri yang pertama ialah fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Saya mesti ada hati yang dapat memahami. Saya mesti mempunyai hati yang dapat memahami ataupun memikirkan. Okey, setiap tempat saya pergi saya kena ada hati yang memikirkan. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan pemikiran itu datang daripada hati ke otak. Okay, setengah ulama kata pemikiran itu datang daripada otak. Tapi masalahnya kalau kita berfikir, mana yang panas, hati ke otak? Allahu'alam kan, hati itu jantung. Hati yang kita terjemahkan hulu kepada hati, dia adalah jantung. Okay, so jantung yang memikirkan ke ataupun otak yang memikirkan? Okey. Allah Taala ayat ini mengatakan qulubun yaqiluna biha, jantung yang jantung ataupun jantung hati lah senang. Okey, jantung hati yang memikirkan. So apa yang pentingnya, kena ada, kita kena fikir pergi ke mana-mana tempat, kena fikirkan kenapa begini, kenapa begini dan sebagainya. Jangan pergi tengok tak ada, tak ada ambilnya sebab tak boleh. Kemudian seterusnya au azanun yasmauna biha, ataupun telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Bila pergi ke satu-satu tempat, dengarlah berita-berita yang ada di sana. Dengarlah apa yang mereka cakap. Dengarlah apa yang mereka, pertuturan mereka. Supaya kita mendapat iktibar. Jangan pergi, kita contohnya pergi ke satu tempat, kita tidak masuk ke dalam masyarakat, kita tak tahu apa dia, dan kita hanya pergi pusing je kan. Tak, kita elok-eloknya dah masuk dan perhatikan, dan lepas tu keluar. Okay, untuk mendapat faedah daripada penggembaraan kita. فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَرْخَرْ. Sebenarnya yang buta bukanlah mata tetapi hati. Okey, hati itu tempat mendapat hidayah. Jadi kalau hati itu digerakkan dengan pemikiran, okey, dengan penelitian, dan telinga pun digerakkan dengan apa? Dengan usaha untuk nak mendapat maklumat, di situ kita akan mendapat hidayah, kita akan mendapat petunjuk. Okey. Baik, lepas tu kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke 27. Dan tak maaf, ayat yang 26 tu diturun, ditutup dengan afala yasmaun, sesuai juga dengan ayat yang ke 46 dari surah Al-Hajj. Au azanun yasmauna biha, ataupun telinga-telinga yang mereka mendengar dengan telinga-telinga tersebut. Okey, so telinga tu adalah salah satu alat yang penting untuk mendapatkan maklumat. Okay, dan hati adalah satu alat yang penting untuk memproses maklumat tersebut. Okay. Dengan itu sedikit ada kenaan dengan pendidikan kan. Dengan itu kadang-kadang kita perhatikan ada setengah orang, dia punya kemahiran adalah dengan mendengar. Ada setengah orang kemahiran dia adalah dengan melihat. Okay. Dan apa pun macam mana pun, yang dilihat dan yang didengar itu mestilah diproses dan dihadamkan oleh hatinya ataupun jantungnya. Yeah. So bergantung pada setiap orang. Kadang-kadang kita perhatikan afala, macam ayat yang seterusnya kan, afala yubsirun, ayat yang 27 tu akhirnya disebut apa? Apakah mereka tidak memperhatikan, memerhatikan. Okey, ayat yang 26 tadi afala yasmaun. Okey, so as-sam'u wal absar, as-sam'u wal absar, pendengaran dan penglihatan itu adalah dua alat utama untuk nak mendapat maklumat. Okay. Dan al-afidah ataupun al-qulub adalah alat yang penting untuk nak memproses maklumat tersebut. Cuma kadang-kadang macam saya dah sebut tadi, ada setengah-setengah orang pandangan dia lebih tajam lagi, ada setengah-setengah orang pendengaran dia lebih tajam. Okay. Jadi kita yang mana satu? Itu terpulang pada setiap orang kan. Dia tahu manakah yang lebih tajam, adakah pandangan dia ataupun adakah pendengaran dia. Kalau anak kita ataupun kita sendiri lah, pandangan kita tajam, apa kita kena buat? Kita kena pastikan anak kita tersebut dalam pengajian dia banyak melihat. Okay, ada setengah orang begitu kan, setengah orang bila dia baca dia dapat, bila dia buat sesuatu dia nampak dia dapat, tapi bila dia tak buka apa-apa, dia hanya mendengar lambat sikit. Apa dia? Dia tak susah sikit nak hafal benda tu. Tapi okey, ni begini. Terulang, dia boleh ulang sendiri, dia akan dapat. Okey, apa yang disebutkan saya dah dengar, dia sebut photographic memory. Okey. Kemudian apa lagi? Okey. Ayat yang ke-27, awalam yarau alla nasuqul ma'a ila al-ardil juri. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air itu hujan, dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikannya? Okey. Apa yang saya baca daripada Ibn Qasim ni ada sedikit perbezaan daripada apa yang diterjemahkan di sini, tapi tidak membawa kesan yang besar. Apa yang kita bacakan ialah awan kan. Awan tu dibawa oleh Allah SWT untuk satu-satu tempat yang tandus, lalu Allah SWT dengan air yang turun daripada awan tersebut menghidupkan tanaman di tempat tersebut. Ada juga tafsiran yang lain menyatakan awalah yarau anna nasuqul ma, tidakkah mereka melihat bagaimana kami menghalakan air ke bumi yang tandus, iaitu dengan sungai. Sungai itu dibawakan, air dibawakan oleh Allah SWT melalui sungai ke bumi yang tandus. Okay, dan kebanyakan para mufassir, ahli tafsir, mereka memberikan contoh Mesir, bumi Mesir, Egypt. Bagaimana sungai An-Nil? Sungai An-Nil datang daripada mana? Daripada mana? Okay. Daripada Afrika kan? Daripada Habasyah? Tidak. Daripada Habasyah kan? Okay. So kita perhatikan dekat Habasyah macam mana keadaannya? Kering kan? Sedangkan asal sungai ini adalah daripada bumi Habasyah. Dan bagaimana bila dia sampai ke Mesir, bukan main, subur lagi Mesir. Yeah. Kalau kita pergi ke Arab Saudi, agaknya sekarang bila kan? Dulu sikit lama. Sekarang Allah Allah ada lagi ataupun tidak. Kita akan jumpa orang jual. Mula-mula dulu maksudnya tak ada, tapi kebelakangan tahu dalam tahun 99 agaknya saya baru nampak lah, wallahu alam. Nampak orang jual air tebu. Tebu, air tebu. Okey. Jadi saya tanya lah daripada mana? Ingatkan daripada Malaysia kot, dia bawa kan. Kalau dia nak kita minum air tebu Malaysia, dia tak, dia kata daripada Mesir. Tebu ni datang daripada Mesir. Sebetulnya saya pun agak terperanjat juga lah, pasal sebelum tu tak ada kat situ. Okey. So apa punya Mesir ya? Mesir menjadi subur. Ini adalah contoh-contoh, antara contoh yang dibawa oleh ahli tafsir. Mesir menjadi subur dengan sungai An-Nil yang dibawa daripada oleh Allah SWT daripada bumi Al-Habasyah. Dan bumi Al-Habasyah pula bumi yang masih lagi, okay, dengan dia tidak banyak sangat mendapat manfaat daripada sungai tersebut. So ini semua adalah tanda-tanda daripada Allah SWT. Dan lebih daripada itu, dalam tafsir ini disebutkan Mesir ni dia tak sesuai untuk hujan. Dia kata Mesir, saya pun tak tahu macam mana kajian dia kan. Jadi dia kata Mesir tidak sesuai untuk hujan. Untuk hujan tu pun tak sesuai. Kalau hujan tu pun dia mungkin pakai tanah dia agak lembut. Katanya begitulah Ibn Kathir mengatakan. Jadi Allah SWT dengan kebijaksanaannya membawa air daripada Habasyah. Kerana Habasyah ni mungkin dia punya apa, tanah dia agak keras kan, wallahu a'lam. Okay, seperti yang disebutkan di sini. Lalu bila sampai ke sana, air itu sampai dengan cara yang lembut. Air itu tidak sampai dengan cara yang keras lah. Okay. Dan kadang-kadang kita boleh perhatikan juga benda ni. Ini dari sudut pembinaan lah, ataupun disebut apa, arsitektur agaknya. Kan? Bagaimana kadang-kadang ke kebiasaan sesuatu tempat tu, kalau dia dah biasa dengan hujan, mudah tak? Kalau kalau macam Malaysia kan, kita dah biasa dengan hujan. Kalau hujan pun kita akan keluar kan, tak ada masalah sangat kan. Kalau kadang-kadang tu timbul masalah juga. Tapi tempat-tempat yang tak biasa hujan, apa jadi kalau hujan lah? Banyak masalah. Hujan tempat yang yang pada kita biasa, tapi kalau berlaku di sana akan menyebabkan banjir. Tadi kita dah tak banjir lah yang tu. Okay? So apa benda pentingnya? Kita dapati yang Allah SWT menceritakan kepada Rasulullah SAW, sepatutnya orang Quraisy ni mereka mengambil iktibar daripada bumi-bumi yang gersam, lalu Allah SWT bawakan air kepadanya untuk mengeluarkan tanaman. Okay. Dan Ibn Abbas mengatakan al-ardul jurud, al-ardul jurud, tanah bumi yang jurud ini, bumi yang diterjemahkan kepada tandurnya. Maksud jurud ialah yang tidak di tidak sampai hujan kepadanya. Tak, hujan tak turun di tanah tersebut. Dan kalau hujan turun pun, hujan tersebut tidak akan memberikan faedah. Tetapi bumi tersebut hanya akan mendapat faedah daripada air yang disalurkan kepadanya. Itu dari sudut bahasa Arab lah. Okay. Baik, saya rasa itu sahajalah yang berkenaan dengan ayat yang ke-27. Yang pentingnya untuk mendapat iktibar bahawa Allah SWT apabila menghidupkan satu tanah yang kering, kita sepatutnya mengambil iktibar. Kalau Allah boleh buat demikian, boleh tak Allah SWT menghidupkan kita selepas mati? Jawapan dia boleh. Okay. Baik, kita nak pergi kepada ayat yang ke-28, 29 dan juga ayat yang ke-30. Kita akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Okay. Alhamdulillah, kita telah bacakan daripada ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Sedikit lagi berkenaan dengan tajwid. Sedikit je, tak banyak. Saya menghadapi masalah dekat IKM. Masalah, tak banyak lah sangat masalah dia. Masalahnya ialah antara tugasan yang perlu dibagi kepada pelajar ialah pelajar kena baca. Okey. Dan ialah bila kita tahu yang pelajar salah, takkan tak senyap kan? Kita kena tegur. Tapi masalahnya setiap kali baca salah. Salah, salah. Jadi kelas tu jadi panjang sangat. Kerana kesalahan nak betulkan Yaqulu ta'ala awalam ya yahud contohnya kan, kita kata yahdi yahulaul yahulai al mukadzibin. Okey, kena betul sampai saya rasa pun agak berat kepada mereka kan, setiap kali dia baca salah kesian saya buat dia lah. Okey, tapi terpaksa juga buat sana. Jadi saya nak betulkan sikit lah, harap tuan-tuan dan puan-puan dapat apa menerima correction ni lah. Okay. Teguran yang yang apa halus ni insya-Allah. Pertama sekali berkenaan dengan huruf Z. Huruf bahasa kita Z. Okey, huruf Z kan. Okey. Mana dia? Okey. Ayat yang last tadi. Fa'rid anhum wantazir. Okey. Kita biasa baca wantazir. Zir kan. Wantazir. Okey. Tak mengeluarkan lidah kita walau kecedis pun atau walau sedikit pun. Okay. Walhal Z Dha itu mestilah dikeluarkan lidah kita sedikit. Seperti ini. Bila kita sebut, nak tahu huruf tu, datangkan fathah, datangkan alif yang fathah. Alif yang baris atas. A. Ataupun A. So, kita sebut Aw. Aw. Kalau kita tengok lidah kita tak keluar, Dha kita tidak betul. Okay, kita sebut Aw. Peganglah lidah kita tak, tak kisah yang tegak. Okay. So kita sebut Aw ada lidah. Okay. Nanti kalau sebut Aw tak ada gigi ada kan. Okay. Ha, salah lah kita. Okay. Dia kena sebut Aw. Aw. Nampak kan lidah ada kan. Aw. Sikit lah, jangan keluar banyak lah. Okay. Sikit je. Sikit. Tak tahu saya nak kata sikit tengah macam ni lah. Sikit je. Sikit je. Sikit je. Kita sebut Aw. Okay. Fa'arid anhum wantazir zir. Okay. Innahum muntazir zi zi. Okay, kalau zi tak ter. Okay, kita sebut muntazir zi tak. Muntazir zi. Dia nampak tebal sikit. Apa beza antara za dengan zal? Zal dengan za. Okay. Biasanya pun bila saya sebut dah nampak kan Zal, yang macam saya seolah-olah senyum agaknya kan Zal. Kalau Wa, seolah-olah saya sedang marah. Okay. Tapi saya tak kuatkan dahi lah. Wa, Wa. Kalau Zal, dia otomatik ni macam nak senyum sikit. Zal. Okay, sebut Az, Az. Pun kena keluarkan lidah, sama dia punya kadarnya, tetapi dengan agak senyum sikit. Az. Okay, kalau Wa, Aw. Aw. Okay, so itu beza dia. Ini pun ada huruf zal. Kemudian yang kedua agaknya huruf ba je. Fa'a'rib. Rib. Kalau ba kita ada getaran seperti ini, fa'a'rib anhum, fa'a'rib. Ba membaca ba kita tu dah tersasar sedikit. Kerana huruf falsalah qutbu jazim. Qaf, ba, jim dengan dal dan ba. So bab tidak termasuk. So bab tu fa'arib, kena tahanlah suara tu jangan keluar. Sama juga dengan ain. Fa'arib adalah tu. Kita baca fa'arib anhum wantazir innahum muntazirun. Okay, cukup dengan saya kat situ. Cuba mari kita cubalah apa perhatikan cara tersebut. Ayat yang ke-28, Allah SWT nyatakan, dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah pada hari kemenangan, hari kemenangan ialah hari kiamat atau kemenangan dalam perang Badar atau penaklukan negeri Mekah. Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Okay. Ayat yang ke-28, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana golongan kafir ini mereka mempunyai sifat isti'jal. Isti'jal ialah nak cepat. Itu sifat orang kafir yang merupakan sifat al-ajalatu min al-ajalah daripada siapa? Sifat nak cepat-cepat dia. Nak buat kerja cuma nak tergopoh ke apa. Daripada siapa? Minas syaitan. Al-ajalatu minas syaitan. Al-ajalah iaitu sifat tergopoh ke apa. Buat kerja nak cepat-cepat kan. Tergopoh ke apa adalah daripada syaitan. Kemudian hadisnya juga mengatakan wal-hilmu minallah. Begitu maksudnya. Dan sifat cool ataupun sifat apa? Tenang adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa yang penting ya, Allah nak menceritakan tentang isti'jal, tentang ajalah, tentang sifat gopoh gapah, tergopoh gapah golongan kafir. Mereka mengatakan bila Nabi SAW sampaikan dakwah ya, mereka mengatakan okey lah, kamu dah sampaikan dakwah ni. Dan kamu mengatakan kamu akan adanya al-fath, yaumul fath, hari pembukaan. Okey, bila agaknya? Kalau kamu cakap betul lah, bila nak berlaku benda ni? Lama sangat dah kami tunggu. Kami nak tunggu kalau akan betul benda tu, kami akan beriman. Kan? Okay? So macam mana? Itu adalah sifat orang kafir. Bila sampai tanda, baru dia nak beriman. Okay, bila datangnya awan, bukan. Bila terbelahnya, apa? Mereka menyatakan, kalau betul lah kamu ni Nabi, belahlah bulan ni. So Nabi pun tunjuk kan, dengan izin Allah, bulan pun terbelah. Satu dia nampak macam di atas bukit Jabal Qadir, satu Mukubais, dan satu lagi tempat lain. Okay, apa dia cakap? Bila dah berlaku benda tu, apa dia cakap? Sahara Muhammadun a'yunana. Muhammad telah mensihirkan mata kami. Dia jadikan black lady pada mata. Sebenarnya tak, bulan tu tak terbelah, tapi dia sihirkan mata kita. Okay? Jadi macam mana pun, itu adalah sifat orang kafir. Dia akan minta tanda. Dan biasanya kalau sampai tanda pun, dia agaknya susahlah nak terima. Dia takkan terima. Okay. Orang Islam pula macam mana sifat dia? Kalau begitu sifat orang kafir, sifat orang Islam macam mana? Sifat orang Islam ialah melalui penelitian, tadabbur, dan bukannya melalui tanda-tanda barulah nak beriman. Okay, datang Al-Quran, membaca Al-Quran, daripada situ kita dapat tanda-tanda yang begitu konkret daripada Allah, kita terima. Okay, dan Al-Quran ini adalah tanda yang paling besar sekali. Kalau nak banding tanda Al-Quran yang besar ni dengan bulan terbelah, mana yang lebih besar? Mana? Bulan ke Al-Quran? Ha? Bulan. Al-Quran lebih besar. Kerana bulan masa tu je. Sekarang ni kalau kita nak tengok tanda bulan, dah tak ada dah. Okay? Kecuali agaknya dengan apa ni, teleskop-teleskop pun yang mengatakan ada macam line dekat bulan tu kan. Okay? Tapi kalau tak nampak, kalau tempatnya tak ada teleskop, nak tanda apa? Yeah? Yang email tak tersebar, kita dapat pun dari email kan. Oh, ni tanda bulan yang tersebar. Tapi kalau tempat yang tak ada email, tak apa-apa. Cukuplah dengan Al-Quran ini. Dan perlu tak kita kepada macam keluar hari ini, keluar nampak awan tu menjadi la ilaha illallah, barulah kita nak bertaubat. Ya? Kalau awan tu tak ada la ilaha illallah, tak taubat lagi dia. Macam tu kan? Tak kan? Ya? Nabi mengatakan wa inni la astaghfirullah apa? Fi yawmil wahidi akthara min sab'in aw kama qala. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu-satu hari itu ataupun satu-satu majlis sebanyak 70 kali. Okay, kerana kita dah faham dah Quran ni menunjukkan, hadis juga menunjukkan yang kita ni banyak dosa. Kalau orang yang banyak dosa, dia kena buat apa? Dia kena banyak istighfar. Adakah nak tunggu keluarnya binatang yang melata kan, mengatakan ditangkap kepada kita, nak tunggu binatang tu keluar baru kita berdaulat? Tak perlu. Nak tunggu belah apa, buah kurma, tak buah kurma lah dah. Buah delima nampak Allah baru nak beriman. Tak kan? Kita tak perlu tunggu yang tu. Tetapi adakah itu memberi manfaat? Adakah itu memberi manfaat? Adakah contohnya kalau kita keluar tengok la ilaha illallah, memberi manfaat tak? Jawapannya ya, memberi manfaat. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang lalai. Ya? Kepada orang yang tak lalai. Tanda tu macam apa? Macam kita kira sampingan sahaja. Kerana yang asasi yang dah ada depan kita ni Al-Quran. Eh, jadi kalau kita setiap kali nampak macam la ilaha illallah, pokok tu dia condong kan, dia tiup angin nampak macam Allah kan. Ha, situ kita macam merasakan keagungan Allah. Dengar Quran ni baca tak rasa apa-apa. Kita ada masalah. Okay? Okay. Satu lagi, dalam nota kaki di sini menyatakan hari kemenangan ialah hari kiamat, atau kemenangan dalam perang Badar, atau penaklukan negeri Mekah. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bukan penaklukan kota Mekah, tetapi ianya adalah hari kiamat. Okay. Dalilnya ialah ayat yang ke-29. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka. Okay, bila sampai hari kiamat, boleh tak orang yang kafir ni beriman? Okey, wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tangguh. Bila sampai hari kiamat, adakah orang kafir akan diberi tangguh? Bukankah mereka meminta qala rabbirji'un, wahai Tuhan tu kembalikanlah aku ke bumi kan? Okey, so tidak boleh ditangguhkan lagi lah. Tetapi pembukaan kota Mekah, apa yang berlaku? Adakah Nabi menerima Islam, orang yang masuk Islam di pembukaan kota Mekah? Jawapannya ya, Nabi terima. Okey, adakah selepas itu masih lagi ada masa untuk nak bertaubat? Ada. Okey, berdasarkan itu Imam Ibn Katsir mengatakan hari kemenangan ialah hari kiamat. Okey. Fa'arid anhum wan tawir innahum muntazirun. Dan ayat yang terakhir sekali di sini ialah maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang mukmin disuruh menunggu kemenangan atas orang kafir dan kehancuran mereka. Okey. Yang pentingnya ialah kita sampaikan. Yang pentingnya ialah kita sampaikan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tugas kita sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam proses kita menyampaikan, orang mengatakan, kamu menyatakan contohnya lah kan. Sekarang ni apa yang ada lagi tanda-tanda hari kiamat, apa yang ada? Apa yang ada agaknya? Berkenaan dengan 10 darjah sikit lah. Berkenaan dengan apa dia ni? Israel ataupun Filistin, Baitul Maqdis. Apa berkenaan dengan Baitul Maqdis ni? Tanda-tanda hari kiamat. Pembukaan Filistin boleh juga. Ataupun lebih tepat lagi, peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi kan. Keperangan antara orang Islam dan orang Yahudi diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan dalam khabar-khabarnya ataupun dalam hadis-hadisnya, khabar juga membawa maksud hadis. Dalam berita-berita tersebut, antaranya Nabi SAW menceritakan yang orang Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Sehinggakan setiap perkara membantu orang Islam, menyokong orang Islam. Kalau orang Yahudi berselindung di belakang batu, batu itu akan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun wara'i, ini adalah orang Yahudi di belakang aku, ta'ala faqtulhu, datang dan bunuh dia. Okay, illa, kecuali satu pokok, iaitu pokok al gharqad, kecuali pokok gharqad. Dan saya tak dapat lagi tahu apakah pokok gharqad ni, tapi yang pentingnya diceritakan yang sampailah melalui kawan-kawan yang pergi sana, dia mengatakan pokok gharqad ni banyak ditanam di Israel sekarang. Okay? Dia dengar Israel ni orang Yahudi, dia dengar dan dia percaya. Cuma dia tak nak beriman, itu je. Okay? Jadi dia tanam banyak-banyak supaya bila nak perang nanti senang. Dia menyokok belakang tu, orang Islam tak nampak dia. Kalau menyokok belakang batu-batu lain, batu-batu dan pokok-pokok lain akan bersambung dengan Islam kan. Okay? Jadi adakah itu satu perkara yang akan berlaku? Yakin tak kita? Yakin. Bila kita sampaikan, mungkin orang Yahudi yang berada di depan kita akan mengatakan, bila lagi nak melaku benda tu? Seolah-olah dia nak apa? Nak mempermainkan kita kan? Bagaimana orang Quraisy mempermainkan Rasulullah SAW, bila ni nak melaku hari kiamat ni? Kalau ikut pada kafiran yang Ibn Kathir sebut ialah, bila nak melaku hari kiamat? Okay? Bila? Lama dah tunggu ni. Kan? Okay? So kita mengatakan, dalam kes ni, kita pertama sekali percaya. Dan selepas kita percaya dan kita sampaikan, kalau ada orang nak mempermainkan, kita nak buat apa? Fa'arif anhum, dan berpalinglah kamu dari mereka. Dalam situasi tersebut, jangan layan lagi dah. Kita dah sampaikan, dia dah sampaikan kebenaran, dia cuba nak pertikaikan. Macam bila ni? Bila kita teruskan sahaja. Inilah yang kami percayai. Okey? Dan kami akan berpegang kepadanya. Tak perlulah kita macam nak cuba kata, bila nak sampaikan Islam, kadang-kadang ada kesilapan yang buat dalam dakwah kan. Bila nak sampaikan Islam, bila orang tak berapa nak percaya sangat, kita pun ubah statement kita. Betul tak? Contohnya apa? Contohnya tentang jihad agaknya. Bila sampai tentang bab jihad ni, kita pun mengatakan jihad ada dalam Islam, peperangan ada dalam Islam kan. So bila orang kata, kalau peperangan ada dalam Islam, bermaksud peperangan Islam adalah agama ganas, agama terror, teroris kan. Okay? So macam mana? Kita pun kata, oh tak, Islam ni agama yang aman, agama yang sejahtera. Kenapa? Kerana peperangan yang dimaksudkan tadi, jihad yang dimaksudkan adalah jihad difa', jihad mempertahankan, dan bukannya jihad al-hujum, jihad menyerang. Okay? So secara tidak langsung kita dah membatalkan jihad menyerang. Kita hanya mengatakan ada jihad al-difa', jihad mempertahankan. Sebab tu dah cari negara Islam agaknya lah kan. Negara-negara Islam yang ada ni, kita akan hanya jumpa Wizarat al-difa', Kementerian Pertahanan. Saya tak ada Kementerian Pertahanan, tak ada. Okay. Dan saya dengar lah juga, ni pun tak ada, kita dengar daripada kawan-kawan Arab mengatakan, kecuali Israel, tak ada Wizarat al-Harb, Kementerian Pertahanan. Dia bukan Kementerian apa? pertahanan tak? Kementerian Peperangan. Jadi kita kena cek itu tak? Cakap pasti kita kena cek kan? Kalau ada orang macam lain, kawan-kawan tuan-tuan pun tanya. Waktu itu boleh tanya. Saya tak nak tak berkesempatan nak berkawan dengan orang macam lain. Okay. So apa banyak penting dekat sini? Kalau kita tak perlu nak ubah statement kita berkenaan dengan Nabi kahwin berapa? Nabi SAW wafat berapa isteri dia? 9 kan? Jadi orang kata rakusnya Rasulullah SAW akan kata-kata dia orang kan? Macam itu Rasul kamu pun semua kan? Jadi kita nak ada apa? Tidak, dia bukanlah 9 tapi dia satu je kan? Tapi bila kalau kumpul semua kali 9 lah cerita. Kita macam-macam kita ubah statement kita dan tak payah dia 9 dan kami beriman dengan perkara tersebut dan itu bukan perkara yang biasa. Nabi Sulaiman AS satu malam 100 tak ada masalah pun. Tapi itu riwayat saya yang nak tersakir lah. Sorry. Harap boleh cari. Sorry Allah. Dia semangat sangat tak boleh lah. Tak, kita cerita maksudnya di zaman Arab misalnya kan yang Nabi Sulaiman tu jangan datang lah. Kita tarik boleh. Kalau ada dalam ni cepat padam pun lah. Silap okay. Apa yang saya nak cerita tadi di zaman masyarakat khususnya masyarakat Arab itu tidak menjadi masalah kan. Bahkan ada seorang sahabat tu dia datang, dia membawa 10 orang isteri, dia masuk Islam. Kan Nabi mengatakan yang dibenarkan pada kamu ialah 4, pilih 4 dan ceraikan yang 6 tu. Okay. So benda tu benda yang biasa sebenarnya kalau kita perhatikan kepada kehidupan manusia. Okay. So tidak perlu kita kata tidak, tak bukan begini, tak payah. Kita tak payah pergi beri alasan kepada benda yang tidak perlu alasan. Sampailah kepada contohnya nak pemberian harta pusaka kan. Nak bagi harta pusaka, bagi 2 pada lelaki, bagi 1 pada ni. So orang akan mengatakan ini tidak adil. Islam agama yang kata dia adil, kata dia agama salam dan agama sejahtera, tiba-tiba tidak adil. So kita mengatakan keadilan itu bukan kepada pemikiran kita tetapi kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Itulah keyakinan kami. Okay? Dan bila kami memegang, katalah kami yang berkuasa, kami mampu melaksanakannya, itulah yang kami akan laksanakan. Dan anda akan mendapati dengan perkara tersebut keadilan. Dan itu pun disebut oleh orang yang menjadikan banyak dan antara mereka yang mengatakan keadilan hanya dapat dirasai, keamanan hanya dapat dirasai oleh orang yang di bawah pemerintahan Islam. Masa pemerintahan Kristian tak macam orang Yahudi dulu dia kacau orang Kristian kan. So bila orang Kristian dapat take over Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis, mereka tidak boleh keluar langsung pada orang Yahudi. Selepas orang Islam di zaman Umar bin Al-Khattab menguasai semula Baitul Maqdis, barulah diberikan tambah rata. Termasuk orang Yahudi pun dapat hidup dengan senang di sana. Okay, so apa punya macamnya? Fa'a'rid 'anhum wa antazir innahum muntazirun. Bagaimana mereka menunggu, kamu pun hanya perlu tunggu sahaja. Dan yang pentingnya fa'a'rid 'anhum, berpalinglah daripada mereka. Jangan terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Jangan terpengaruh dengan soalan-soalan mereka yang cuba nak mengapa? Merosakkan pemikiran Islam. Okey? Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan mungkin ayat yang terakhir ini adalah kaitannya dengan filem yang keluar baru ni kan, daripada mana filem bertajuk Fitnah tu, 15 minit je, tak lama. Tapi ada siapa yang tengok ni? Ada tak? Tak ada tengok? Kenapa tak tengok? Kerana Fitnah kan, takut rosak pula. Saya, yelah tak, memang patutnya tak tengok kan. Tapi saya nak tengok juga kerana nak dapat tahu apa benda dalam itu supaya kita boleh gunakan. So apa yang penting? Dia bawa yang penting ya dalam filem macam Fitnah lah, Tuan dengan nama dia tu. Menceritakan tentang, dia bawa ayat-ayat berkenaan dengan peperangan. Dia rujuk kepada Quran, okay, dan dia rujuk pada ceramah-ceramah, dan dalam ceramah-ceramah tersebut ustaz-ustaz yang dia serata dunia lah kan. Ceramah-ceramah tersebut membawalah hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Okay? Dan gambar-gambar beberapa perkara yang berlaku, tapi dia ambil satu bahagian sahaja. Dia ambil contohnya, dia ambil kepala sahaja ataupun ekor sahaja. Itulah ibaratnya. Menyebabkan orang faham Islam tu ekor ataupun Islam tu kepala. Kepala je, tak ada badan. Jadi kefahaman yang salah. Jadi dia ataupun mereka meletakkan ayat-ayat yang berkenaan dengan peperangan. bunuhlah orang-orang waqatilul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrikin di mana sahaja kamu temui mereka. Nah, kalau situlah ayat yang dibawa, siapa orang, bila orang yang satu orang Islam yang tak berapa faham Islam, bila baca gitu pun betul juga ya, ini Quran cek-cek betul ada kan, dicek-cek betul lah, tapi cek banyak ayat tu je memang betul ni, betul lah ustaz tak cerita ni ustaz pun betul apa apa dia panggil tidak betul itu, ataupun ustaz tidak menerangkan yang benar, orang Belanda menerangkan yang benar, contohlah kan, itu satu orang Islam. Yang kedua orang kafir pun mungkin mereka akan terpengaruh pasal dia tak ada ilmu langsung tentang Islam. Dalam kes ni kita nak buat apa? Agaknya lah langkahnya apa? Adakah kita macam pergi untuk nak kata buatlah satu filem lain nak menerangkan tentang kerosakan yang berlaku kat sini dalam dalam filem tersebut, ataupun lebih wajar kita mengajar kebenaran tu sendiri? Saya rasa kita ajarkan yang betul dan teruskan. Maksudnya kita ajarkan jihad. Adakah dengan itu kita mengatakan oh jihad sebenarnya tak ada dalam Islam, jihad hanyalah mempertahankan yang saya sebutkan tadi kan? Tak, kita ajarkan Islam yang betul dalam permasalahan jihad. Kalau kita ajarkan yang betul, tidak akan ada masalah. Okay? Dan bukannya kita lari dan kita tidak apa menjelaskan tentang jihad itu apa. Kalau orang kafir datang kepada kita, dia tanya kita jihad itu apa, kita nak jawab apa? Ada tak orang tanya? Takkan kita ada? Belum lagi ya? Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang tanya, kita nak kata apa? Kita kena jelaskan jihad di tengah masa. Kita cakap kepada dia, beri saya masa berapa minit lagi kat dia? Oh, banyak sangat. Tak ada, dia tak ada masa. Jangan susah dengan Islam ni. Apa? Tengah jam. Tengah jam tu. Okay? Tengah jam tu janganlah dibaca Al-Quran tu. Berikan dia, apa dia panggil tu? Nyetak ataupun poin-poin saja cukup. Islam, jihad dalam Islam macam ni, macam ni. Jihad dalam Islam ada 13 jihad. Contohnya kan? Apa 13 jihad? Dan dalam tafsir dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim, tapi jangan sebut Zadul Ma'ad, jangan sebut Ibnu Qayyim, tak payah. Sebut jihad dalam Islam ada 13. Mulalah dengan jihad menuntut ilmu, jihad beramal, jihad berdakwah, jihad menyampaikan ilmu, itu adalah fardu ain. Kemudian sampailah ke akhirnya 13 jihad tersebut, dan Nabi SAW telah pun melaksanakan ke semua 13 bentuk jihad tersebut. Daripada 13 ni, salah satu daripadanya ialah peperangan. Okey, dia kata memang betul lah tu, fitnah memang betul lah, sabar tu, ada 15 minit lagi. Lepas tu kamu boleh balik. 15 minit lagi kita terangkan jihad peperangan tu apa yang Nabi sebutkan kalau kamu berperang. Okay, kita dah sebutlah peperangan tu ada dua jenis. Satu mempertahankan, yang kedua ialah menyerang. Peperangan yang menyerang ni kamu kena bagi dia, kena sampaikan kepadanya yang kamu nak serang supaya dia bersedia. Okay? Dan dalam masa 3 hari biar mereka buat pilihan, iaitu sama ada masuk Islam, alhamdulillah, ataupun tak nak masuk Islam tetapi nak membayar ufti ataupun jizyah pun alhamdulillah, ala kulihat, tak ada masalah. Dan dengan bayar ufti, negara ini berada di bawah pemerintahan orang Islam, akan dijaga oleh orang Islam, dan Islam boleh menyampaikan risalahnya di negara tersebut. Okay? Yang ketiga, kalau tak nak, barulah kita akan berperang. Dan perang sini perang gentleman lah, kita sebut kan. Maksudnya kami dengan kekuatan kami, kamu pun kena sediakan kekuatan kamu. Okay? Dan 3 hari rasanya cukup kot. Dan masa ni lagi lah kan, sehari pun cukup lah sebenarnya. Okay? Kemudian, bila berperang, apa pula garis panduan yang Nabi berikan kepada komander-komander ataupun general-generalnya? Apa? Antaranya, jangan bunuh ni, jangan bunuh apa? Orang perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh pendeta-pendeta, ustaz-ustaz depan jangan bunuh. Okay. Oh. Jadi ustaz dengan apa yang ini? Jangan duduk di, tapi ustaz yang duduk mana? Duduk di dalam surau-surau mereka. Atau dalam kuil-kuil ke kanisa-kanisa, gereja-gereja mereka, itu jangan bunuh. Tapi kalau ustaz tu keluar, kami bawa biasa, minta maaf lah ustaz. Ustaz ni lah, ataupun kita kata minta maaf lah pendeta, saya terpaksa bunuh. Kerana kamu patut, kalau duduk dalam tu saya tak kacau. Tapi kalau kamu keluar cepat, sebab jorong kan. Okay. Apa lagi, orang tua kan, dan sebagainya. So itu, kita ada etika dia. Dan kalau kita perhatikan jihad dalam Islam, kita bawa contoh. Kalau tempat satu contoh sahaja. Kita bagi contoh pada dia, mana-mana peperangan dalam Islam, okay? Tengok apa yang mereka buat. Semua contoh yang paling jelas kali di Andalus ataupun di mana? Di Spain kan. Adakah mereka dipaksa tak? Disebabkan tak dipaksa pula, bila Islam lemah, mereka dapat conquer dari semula. Okay? Berbeza dengan contohnya Manila. Manila Filipin kan? Set. Di mana dengan paksaan orang Islam sampai sana dekat sekarang, sampai sekarang di sana tak boleh nak buat apa-apa. Dipaksa untuk masuk Kristian. Kalau tak kena bunuh, kalau tak kena kena lari kan. Okey. So itu antara dalam cukup nak dah setengah jam tu. Okey, sekarang anda boleh balik dah. So ini saja saya nak sampaikan tentang itu. So dia dapat dah maklumat tersebut. Okey. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, mungkin pada kelas yang akan datang. Ada tak, pernah tak di huraikan tafsir apa? Surah Al-Insan. Hal Asa'al Al-Insan Hayun Minal Zahir Ilham Yaitu Syekh Al-Qura. Yang biasa baca, tak tahu lah, mungkin sini baca tak. Baca hari Jumaat tu, pagi. Biasa dia surah Sajdah dan surah Al-Insan kan. Ada tak dibaca, pernah tak ditafsirkan? Ataupun ada tak ditafsirkan surah Al-Mulk? Belum. Belum ya? Belum juga. Okay, so salah satu daripada dua kita akan mulakan pada kelas yang akan datang. Sebab apa? Kerana kenapa kita pilih surah ni? Semoga kita dapat berusaha sebagaimana yang Nabi buat. Dan ini satu benda yang agak susah juga sebenarnya, iaitu Nabi SAW tidak akan tidur pada satu-satu malam tu. Setiap malam tu sebelum tidur dia akan baca. Riwayat Muslim mengatakan, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Dia akan baca surah As-Sajdah. Wa dan, bukan ini saja, dan hal asa'al insan, surah hal asa'al insan, surah insan. Jadi mana dua surah yang biasa dibaca oleh imam hari Jumaat pagi subuh? Itu riwayat Muslim. Riwayat Ahmad pula menyatakan Nabi tidak akan tidur kecuali selepas membaca Alif Lam Mim As-Sajdah, surah As-Sajdah, dan juga Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Okay, so kita akan bacakan dua tu. Pertama sekali untuk mendapat kafirannya. Dan selepas itu untuk kita amalkan, cuba untuk amalkan. Dan bila kita baca tu, sekurang-kurangnya kita dapatlah apa dia? Kita dapatlah menghayati sedikit sebanyak apa yang kita bacakan tersebut. Okay. Wallahu'alam. Ada apa-apa soalan kan? Seminit, dua minit ni. Ada soalan? Satu cukup. Soalan daripada puan-puan kat belakang sana. Ada? Tak ada? Satu ada? Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah lah. Menunjukkan kita faham, insyaAllah. Okay, dan cuma tinggal kita mengamalkan sahaja. Okay. Dah puan apa dah? Boleh tak saya ambil sikit masa? Sikit. Sampai 29 lah. Berkenaan dengan dia, sebenarnya berkenaan dengan satu hadis yang Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan berganjak daripada satu kumpulan ayat, iaitu 5 ataupun 10, kecuali selepas kami boleh baca. Satu. Yang kedua, boleh faham. Okay, dan yang ketiga, boleh mengamalkannya. Jadi kami akan belajar tafsir, satu bacaan, yang kedua kefahaman, dan yang ketiga ialah amalan. فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَعًا. Jadi kami akan mempelajari ilmu dan juga iman. Okay. So, saya rasa itu sebagai peringatan di sini. Eloklah kalau apa yang kita dah baca itu kita cuba praktikkan, amalkan. Okay. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Contohnya lah, walaupun sedikit ni maksudnya, kita tahu dah Nabi SAW baca surah ni tiap malam. So cubalah walaupun satu malam baca. Okay. Satu malam, kalau dapat satu malam, alhamdulillah. Dapat dua malam, lagi lah alhamdulillah kan. Dan seterusnya. Dan satu masa saya pergi sekali ke Indonesia, ke Yogyakarta dan juga Jakarta, untuk menjarahi pertubuhan Muhammadiyah di sana. Saya rasa tuan-tuan pun tahu kan, Muhammadiyah ni ada di Indonesia dan juga ada di Singapura. Okay. Cerita ni sedikit saya nak sampaikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengasas dia rahimahullah, dia kurang 1912 lah, lebih kurang itu ataupun mungkin sebelum itu lagi lah, dia asaskan Muhammadiyah ni. Antara sebabnya dia menubuhkan Muhammadiyah ialah antara dia dapat inspirasi daripada mana, dia pergi haji dan di sana dia belajar dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sebagai Wahabi ni lah kan. Dia belajar kat sana. Nama dia bukan Ahmad Dahlan, nama dia saya pun tak ingat, nama Indonesia lah. Tapi orang sana kan susah nak sebut. Macam mana nama Indonesia macam tu, ada tak? Bambang ke, Susilo ke, macam tu lah kan. Presiden dia kan, kadang Gus Dur nak sebut kan, Jus, dia jadi Jus lah kan. Dia contoh lah kan. Okay. Jadi macam mana, tu dia buat apa? Orang sana tukar, nama kamu Ahmad Dahlan nak senang. Susah pun nak sebut, yang lain-lain ni Ahmad Dahlan. So dia pun belajar-belajar banyak dan dia kembali. Jadi dengan tu dia nampak adalah banyak beberapa perkembangan pada apa yang dia belajar dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Jadi tu dia pun cuba untuk berdakwah pada tauhid, menjauhkan syirik, berdakwah pada sunnah dan menjauhkan bid'ah dan khurafat. Itu bukan fokus saya nak cerita kat sini. Itu pendahuluan sahaja. Apa yang saya nak fokuskan ialah beliau start dengan antaranya surah Al-Ma'un, mentafsirkan Al-Quran. Dia baca surah Al-Ma'un. Apa surah Al-Ma'un ni? Baca tak ada? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil muqallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ada tujuh ayat kat situ kan. So dia pun terjemahkan. Dia terjemah, dia uraikan ayat tersebut dengan secantik-cantiknya untuk seminggu. Okey, minggu yang kedua, jadi orang ingat nak buat apa? Surah lain kan. Okey, dia masih lagi pada surah yang sama. Okey, lah kot agaknya ustaz nak urat, nak ulang semula kot. Takkan kiai ni nak ulang semula, nak ulang kaji lah kot. Jadi mereka pun dengar. Habis tu minggu yang ketiga pun, kenapa ni kan, surah yang sama juga. Dia dah sampai minggu yang ketiga, dah habis. Mereka berkata, kiai, kami dah belajar surah Al-Ma'un, kami dah faham dah. Okey, dan kami dah hafal semuanya apa yang kiai ni sebut tu, kami dah hafal dah. Dengan lorat sana lah kan. Jadi saya tak boleh ikut. So apa yang pentingnya, kiai itu mengatakan apa, bapak-bapak sudah amalkan, kira lah dah sudah hafal. Okey, tujuh ayat tersebut sudah faham pertinya, tapi sudahkah anda semua mengamalkannya? Jadi mereka pun tergamak sentak lah kan. Okey, dah amal belum? Kata belum lagi. Kalau belum, pergi sekarang amalkan. So apa dia buat? Apa mereka buat? Mereka pun keluar pergi ke pasar kat situ. Dan dia pergi lah ke tempat apa? Tempat kampung tu lah. Okey. Dia ada masjid. Masjid agak besar. Luar masjid tu ada apa? Ada kolam. Kolam panjang lah kolam ni. Dalam kolam tu ada air. Itulah tempat orang ambil wuduk. Itulah tempat macam kalau nak air tu digunakan untuk ambil wuduk dan mandi dan sebagainya. So dia lebih dua kolam agak dekat tu, tak ada masalah lah. Jadi mereka pun cari orang-orang miskin, cari dan dibawa ke situ, dimandikan, dipakai, diberikan pakaian, diberikan makanan. Selepas itu apa jadi? Dah siap lah kan? Dah kita dah bagilah peralatan kepada mereka, pakaiannya. So okey, boleh balik lah. So Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, kenapa dibiarkan? Kenapa, apa yang kamu buat ni? Semua hanya mandikan, bagi pakaian dan bagi makan. Bila kamu lepaskan semula, mereka akan jadi miskin semula. Jadi pak apa ataupun kiai nak buat macam mana? Ya, apa kita nak buat? Panggil mereka semula dan kita beri mereka pengajaran, pengajian agama dan pengajian kehidupan. Kemahiran lah. So dia ajarkan agama dan dia ajarkan juga daripada nol ataupun daripada kosong, kan? Tak tahu nak berniaga, dia ajarkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka itulah yang menjadi apa? Pedagang-pedagang. Okay? Dan akhirnya mereka itulah yang menjadi pembantu-pembantu bagi gerakan Muhammadiyah di sana. Yes. So apa yang saya nak ambil daripada pengembaraan tersebut ataupun pemilihan kami di sana tu, nak tengok bagaimana spirit ataupun semangat yang ada pada mereka. Okay? Daripada satu surah diamalkan. Okay, so kita dah banyak rasanya surah-surah kita hafalkan ataupun amalkan di sini, itu satu nikmat yang besar. Tetapi kita kena ingat juga, kalau boleh amalan surah-surah tersebut kita cuba fahami dan baca dengan baik, dan juga lepas itu kita cuba menghayati. Okay, amal lah, mana-mana kita boleh amal tu cubalah untuk nak amalkan. Okay, saya rasa itu sahajalah sebagai peringatan. Dan saya minta maaf sebenarnya ada kata-kata yang tidak sepatutnya saya sebutkan, dan kita tutup dengan bacaan tasbih al-kafar. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.